seolah dia menari di mataku, melekat di kulitku, di hatiku. Apa yang kini harus ku lakukan? Wajahnya selalu ada di pikiran. Oh, tiba-tiba aku suka. Senyumnya selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menarik, gerak menawan. Tutur cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Sungguh ku cinta dia. Selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menarik, gerak menawan. Cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Sungguh ku cinta dia. Sungguh ku sayang dia. Dia sangat menggoda. Dia sempurna. Sungguh ku cinta dia. Sungguh ku sayang dia. Dia sangat menggoda. Dia sempurna. Melekat di kulitku, di hati.